بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، pendengar hang dimanapun antum berada, حياكم الله وبياكم، نسأل الله لي ولكم الخير والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعني وإياكم في جناته ودار مقامته يوم أن نلقاه، فالله ولي ذلك ومولاه. إخوان dan akhwat semua pendengar hang yang saya muliakan, pada insyaAllah ta'ala 60 menit ke depan kita akan berbicara tentang beberapa pandangan-pandangan, sikap dan merupakan penelitian yang dan teori Syekhul Islam Taimiyah berkaitan tentang asyqiyyu as'adun nasi wa asyqan nas, yaitu manusia yang paling berbahagia dan manusia yang paling celaka. Di mana rahimahullah mengatakan fala as'ada mimman kana 'abdan lillah, tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang paling berbahagia dari orang yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ashqa mimman 'abada ghairu Allah, tidak ada lagi manusia yang paling celaka, yang paling sengsara hidupnya dari mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan sebagaimana dikatakan oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam Taimiyah, "Idza dhaqa ta'ma 'ibadatin 'ibadatillahi wal ikhlas lah, lam yakun 'indahu syai'un qattun ahla min dhalik." Wala aladzu, wala amta', wala atiyab. Kata beliau, apabila seorang hamba telah merasakan ta'amal ibadah, ibadatillah, manisnya, indahnya, sejuknya dalam beribadah kepada Allah, serta berubudiyah, mengikhlaskan diri hanya kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada lagi sesuatu yang paling indah, paling manis, paling menyejukkan daripada itu semua. Dan tidak ada lagi yang lebih lezat, yang paling senang dan yang paling baik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara hal yang beliau sebutkan bahwa manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicinta karena kecuali karena alasan adanya mahbub, kekasih yang lain. Seseorang tidak akan meninggalkan kekasih kecuali karena ada kekasih yang lain. Yang lebih dia cintai. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ini adalah dikatakan oleh beliau, tatkala seorang hamba merasa, yakni sudah merasakan ta'mal iman, ta'mal ibadah, tatkala dia sujud, rukuk, dan itu merupakan sebuah kenyataan bagi mereka yang bersabar sedikit di dalam menahan diri, dalam menghina dan menghambakan dirinya pada Allah. Saat itulah dia merasakan dekat dengan Maulah, dengan Allah Azza wa Jal. Maka dialah berbahagia fid dunia wal akhirah. Tidak satu pun hamba manusia yang dapat mengusik percintaan antara dengan Rabbnya. Sebaliknya, ikhwatal iman, wa man kana abdan li ghairillahi kaifa yakunu aziza. Barang siapa yang menjadi hamba bagi selain Allah, tunduk kepada selain Allah, berubudiyah kepada selain Allah, bagaimana mungkin dia bisa, kaifa yakuna azizan, bagaimana dia menjadi orang mulia? Bagaimana kok dia bisa berbahagia? Dari jalan mana? Baik di dunia ataupun di akhiratnya. Dari mana jalannya dia? Dia menghamba kepada benda-benda mati ataupun benda hidup yang semisalnya, yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat, yang tidak bisa memberikan janji-janji kebaikan, yang bisa memberikan pahala ataupun ganjaran, dan tidak bisa memberikan ancaman. Maka mereka yang menghamba kepada hawa nafsunya, meninggalkan penghambaan kepada Allah, menghamba kepada makhluk, menghambakan diri buat kepada harta, kepada selain Allah, maka sungguh mereka tidak ada kemuliaan pada mereka. Sungguh hina mereka. Beliau juga rahimahullah mengatakan, al-qalbu faqirun bidzati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa manusia yang paling berbahagia adalah orang yang paling menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah? Karena hati itu adalah betul-betul butuh secara nyata. Zatnya itu sendiri memang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dibuat Allah subhanahu wa ta'ala jiwa kita, hati kita, semua tubuh kita merupakan ghayah dan tujuan, hikmah penciptaan ruh dan badan kita itu sendiri. Dan kita diciptakan untuk itu. Apabila lari daripada tujuan itu, maka sengsara dia. Di mana dibuat hati itu menghamba kepada Maulah, kepada Rabbnya, penciptanya, lalu dia berpaling dari itu. Kemudian juga adalah dari sisi yang lain, di mana hati itu adalah butuh kepada pertolongan dan penyandaran batin yang membuat dia itu senang dan membuat dia itu berbahagia. Oleh karena itu, memang hati kita itu, ruh kita itu memang butuh fakir kepada Allah SWT. Karena begitulah hati manusia dibuat Allah, pasti tergantung dengan sesuatu yang membuat dia itu bisa tenang. Hati itu tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa sukses dan tidak akan bisa berbahagia, tidak bisa ceria dan tidak bisa merasakan kelezatan dan tidak akan bisa baik dan tenang, kecuali dengan beribadah kepada Rabbnya, mencintainya, serta kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kalau seandainya seseorang mendapatkan, kalaupun seandainya seorang mendapatkan seluruh apa yang, yakni seluruh bentuk kelezatan apa saja yang ada di pada makhluk, berupa pangkat jabatan, berupa uang, berupa istri, berupa suami, kalaupun dia mendapatkan itu, maka lam yatma'in wa lam yaskun, dia itu pun tidak akan pernah tenang dan tidak juga damai hatinya. Karena biar bagaimanapun pangkat dan jabatan, biar bagaimanapun harta yang dipegang, biar bagaimanapun istri tercantik, hatinya tetaplah ada namanya, terdapat di dalam hatinya yang disebut dengan faqrun dhatiyun ila rabbih, yaitu kemiskinan yang betul-betul memang secara zatnya itu membutuhkan kepada Rabb-nya. Memang betul-betul butuh kepada Rabb-nya. Enggak bisa. Biar bagaimanapun istri itu cantik, mungkin saja dia mengulah. Dia pengen sama yang lain, enggak mau sama dia lagi. Maka dia mengeluh, ya Rabbi, ya Rabb. Minta tolong kepada seluruh makhluk. Dia sudah terikat dengan wanita cantik tersebut. Wanita tersebut tak mau. Maka dia pun, ya Rabb. Barangkali dia sudah doyan dengan pangkat dan jabatan, sudah menyatu darah dagingnya dengan pangkat dan jabatan, atau dengan harta yang begitu banyak. Ternyata hartanya mungkin terbakar, atau dicuri orang, atau dirampas orang, ataupun kalah lagi dia dalam pemilu umpamanya, yang tadinya dia adalah penguasa terus tidak lagi. Maka dia mengatakan, ya Rabb, halaka anni sultaniyah. Sudah hilanglah kerajaanku, hilanglah harta. Ya Rabb. Namun dia ternyata tidak beribadah kepada Allah. Pusing mengadu ke dukun, lebih pusing lagi mengadu ke kuburan, lebih pusing lagi. Maka kerja dia itu dari yakni benda mati ke benda-benda mati yang lain. Dari hamba yang miskin kepada hamba yang lebih miskin lagi. Dia mengadukan permasalahannya kepada orang yang jauh lebih lemah dari dia. Cemana pula hati akan tenang? Maka begitulah beliau mengatakan, di mana memang adalah Allah Subhanahu wa taala merupakan ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu, dialah zat yang diubudiahi, disembah, dicintai, dan di memang betul-betul dibutuhkan oleh hati dan oleh ruh manusia itu. Dia diciptakan untuk itu. Tatkala dia sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, berubudiyah kepadanya, zahir dan batinnya, maka dia pun tatkala ada sesuatu, tinggal mengatakan, ya Rabb. Maka Allah pun mendengarkannya. Sehingga tercapailah, dia dapatkanlah al-farahi was-surur, kegembiraan, kesenangan, kelezatan dan kenikmatan, ketenangan batin, keceriaan yang nampak pada zahir dan batinnya. Dan hal ini bisa tercapai, dia dapatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mampu untuk mendapatkan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Maka hamba itu adalah selama-lamanya muftaqirun, betul-betul membutuhkan, fakir kepada yakni Allah Subhanahu wa taala, kepada hakikat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada-Mu lah kami meminta tolong. Apabila menyembah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, ya hasratan 'alal ibad. Alangkah ruginya duhai seorang hamba. Setiap kita merengek kepada hamba, barangkali dia kasih sekali dua kali. Kebesoknya kita bukannya dikasih malah dimarahi. Emangnya gua ini tempat lo, ini traktor lo gua ini. Kalau kita pinjam, akhi, ukhti, pinjamkan aku duitlah sekali ini. Oh iyalah, iyalah, iyalah Pak Ustaz. Kita besok datang lagi, akhi, minta tolong lah. Oh iyalah, tapi sudah mulai cemberut. Besok kita datang, aduh enggak makan lagi nih, aduh tolonglah. Sudah mulailah, Ustaz, masih banyak alamat yang lain, jangan ke sini. Begitulah, karena memang dia punya pun sudah mulai menipis. Ini akhir bulan, Ustaz, tolong cari yang lain. Dicari yang lain, lebih murka lagi, aku tak kenal you. You mau ngapain di sini mengemis? Dikasih tak dikasih, menyakitkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita lebih sering meminta kepada-Nya, setiap kita lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita merengek, mengeluh, mengemis kepada Allah, memang itulah memang dia tempat Allahus Samad. Dialah Allah tempat bergantung. Allah yang mengatakan tentang dirinya, dan itu adalah merupakan fitrah. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tidak syak lagi, maka dengan menjauhi Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka Allah mengirimkan kepada mereka kesengsaraan rohiyah yang tidak bisa diobati dengan apapun kecuali dengan kembali berubudiyah kepada Allah. Maka Allah buat kirimkan kepada mereka yang namanya al-hammu wal-hazan. Dibuat Allah sedih, gundah aja. Itu adalah tentara Allah, junud rabbik. La ya'lamu junud rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali di Allah SWT. Allah kirimkan tentara yang bernama sedih, murung kepada seorang hamba. Tak melekat dari. Kemudian Allah kirim padanya rasa hina, rasa khawatir. Padahal dia berada di atas berbagai bentuk kesenangan. Berada, kalau istilahnya, penjaga kiri, kanan, atas, bawah kalau perlu. Namun Allah tancapkan pada dirinya kehinaan. Lihatlah Raja Romawi waktu itu. Ketika datang kirim salamnya Umar. Padahal dia istananya tak ada. Dia hanya tidur di siang hari pun kadang-kadang dia tidur di bawah pepohonan tanpa penjaga. Begitu sampai kirim salam dia kepada seorang raja terkenal kekaisaran Romawi. Di atas kemegahan dan di atas, yakni di dalam ya, tembok-tembok besarnya itu. Datang kirim salam Umar, langsung benda yang di tangan terjatuh dan terlempar karena ketakutan. Dan hancur benda tersebut. Sejarah membuktikan seperti itu. Gentar. Berbeda dengan orang ahlul iman. Ketika datang kirim salam orang kufar kepada dia seperti itu, maka mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, yani Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Langsung mengeluh kepada Maula Jalla wa Ala. Kalaupun dia mati, diharapkan jannah. Kalaupun dia menang, itulah memang yang dicari. Dua-duanya kebaikan bagi mereka. Maka tenanglah mereka. Kokoh di dalam kehidupan mereka. Ruh dan jasad mereka. Ruh mereka kokoh. Maka kokoh pula lah badan mereka. Orang kafir, kalaupun badan mereka itu kekar, rohnya lemah. Maka dengan secepatnya, rohnya itu memakan badannya itu. Fala haula wala quwata illa billah. Sungguh badan tak bisa dilarikan. Maka dengan demikianlah Allah menaklukkan mereka. Allah kirim kepada mereka yang jauh dari Allah SWT. Yang bernama Al-Araq. Insomnia, tak bisa tidur. Bolak-balik di tempat tidur. Menangis, enggak tahu kemana. Mengadu Pak Dokter, tolong. Dikasihlah obat penenang. Supaya bisa tidur. Tak tidur juga. Mau ditinju rasanya mata dicongkel. Sakit juga. Fallahul musta'an. Maka apa obatnya? Jelas saja. Wuduk sana. Salat dua rakaat menghamba kepada Allah. Baca tu Quran tu. Melek nanti dia itu ngantuk langsung pulas. Jauhi sebab-sebab yang membuat ketakutan. Berupa korupsi. Nanti datang KPK tak bisa tidur awak. Namun kalau memang duit biarpun 10 ribu, 100 ribu. Namun cukup untuk anak sanak saudara. Tak ada yang bisa mengaudit. Kalaupun diaudit malah bantuan yang datang. Karena memang kekurangan. Begitulah ikhwatal iman. Sungguh memang itulah teori yang disebutkan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Seorang hamba berada di atas lautan yang bernama Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Disitulah seorang hamba bahagia. Berada di atas manzilah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami menyembah. Beribadah. Tunduk dan patuh ya Rabb. Wa Iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, hanya kepadamu pula lah kami meminta tolong. Kalaupun seandainya Allah mudahkan, Allah bantu dia untuk mencapai setiap apa saja yang ia inginkan, yang ia cari, yang ia sukai, dan ia maui, namun tidak membuat dia semakin mengibadah, beribadah kepada Allah, tidak membuat dia semakin tunduk kepada Allah, harta bukan dizakati, bukannya disedekahkan, bukannya dinafkahkan untuk yang halal, maka فَلَنْ يَحْصُلُ إِلَّا عَلَى الْأَلَمِ وَالْحَصْرَةِ وَالْعَذَابِ. Dia sama sekali tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang ia inginkan, dari hakikat yang dia dimudahkan Allah baginya, kecuali rasa sakit, hasrah, penyesalan, dan azab demi azab yang Allah timpakan pada rohnya, pada hatinya itu. Diberikan anak, dimudahkan Allah anak baginya, sehat-sehat nampaknya, tapi ternyata setelah besar-besar hanya menjadi musuh, membuat dia mengelus dada. Cemanalah anakku ini, awak lagian butuh dengan dia, malah awak minta tolong kepadanya, awak sudah menghabiskan segala-galanya untuknya, dia malah memaki-maki saya. Begitulah mereka bingung. Begitu pangkat dan jabatan datang, dia selalu didemo orang, pusing dia. Dia punya harta, dia ingin dirampok orang pula. Begitulah. Walan yakhlus minal ala min alamid dunya wa nakadi ashiha. Dia tidak akan bisa lepas daripada penderitaan-penderitaan, rasa nyeri dan sakitnya dunia, dan pahitnya kehidupan di dunia. Tidak akan bisa terlepas darinya. Illa bi ikhlasil hubbi lillah. Kecuali dengan mengikhlaskan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak seseorang hamba bisa lepas daripada ini. Kesedihan karena memikirkan masa lalu yang disebut dengan al-hazan. Ataupun kesedihan karena memikirkan masa depan yang disebut al-ham. Gundah gulana, pusing. Tak bisa tidur. Rasa sedih. Rasa khawatir. Itu semua tidak akan bisa hilang. Tidak bisa dia lepas daripada itu semua. Illa bi ikhlasil hubbi lillah. Kecuali dengan memurnikan cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia punya harta, memang dia harta untuk Allah dan Rasulnya. Mulailah dia infakkan. Mulailah dia lakukan untuk yang hak. Mulailah dia makan dengan cara yang hak. Maka dia pun senang. Banyak yang senang padanya. Kalau dia punya pangkat, mulailah dia menolong orang-orang lemah. Kalau dia mempunyai jabatan, mulailah dia orang-orang jahat ditekan sama dia. Orang-orang baik diangkat. Masyarakat mencintainya, mendoakannya. Maka sempurnalah kebahagiaan baginya. Berbeda dengan mereka yang tidak memurnikan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Kalaupun dia diberi pangkat, dia orang paling pelit. Anak buah pada benci dengan dia. Kalau diberi harta, dia malah takut. Karena harta dapat pun dari korupsi. Maka takut ada nanti datang lagi lembaga yang ini audit. Lembaga audit keuangan. Takut ketahuan. Susah, pusing-pusing kemana-mana. Dia sudah berada di dalam mobil paling mewah. Namun kehinaan. Pencurian dan kehinaan, kebohongan, pemalsuan dan seterusnya itu tetap Allah tempelkan di dalam hatinya, tak bisa hilang. Maka disitulah ada orang yang kelihatannya, biarlah tubuh ini adalah rakik, badannya adalah memang hamba, namun hatinya merdeka. Tidak ada penghambaan bagi dia yang sahih kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada jalan lain untuk berlepas daripada suka-duka dunia ini. Yang memang penuh dengan dilema, cobaan. Kecuali dengan mengikhlaskan, memurnikan cinta hanya untuk Allah SWT saja. Adapun yang lain adalah karena cinta, karena Allah saja. Maka dia prinsip seperti ini. بِحَيْثِ يَكُونُ اللَّهُ هُوَ غَيَةَ مُرَادِهِ وَنِهَايَةَ مَقْصُودِهِ. Bagaimana seorang hamba merealisasikan pemurnian cinta kepada Allah saja? Yaitu dengan cara menjadikan Allah, dia jadikan Allah sebagai gayah tujuannya. Kalaupun dia dapat pangkat, dia ingin supaya menjalankan perintah Allah untuk mengingkari kemungkaran. Wa nihayata maqsuri, dan tujuan akhir dan segala kemauannya. Kalaupun dia dapat pangkat dan jabatan, kalaupun dapat harta, Karena memang agar dia bisa pergi haji, agar dia bisa membangunkan rumah-rumah bagi orang-orang miskin, agar dia bisa memberikan bantuan kepada anak-anak jalanan, menampung orang-orang miskin, kalau perlu memelihara hayawan-hayawan pun, maka hayawan apalagi manusianya semua cinta padanya. Begitu dia datang ke sebuah negara, ke sebuah daerah, pulan, ya Rabbi, ampunilah dia ya Rabbi. Sampai ikan-ikan dan semuanya mendoakan dia. Berbeda dengan mereka yang jauh dari Allah SWT. Kalaupun dia ada di sebuah daerah, hanya bikin mahal harga saja, keluar tai mata kita melihat dia. Bukannya cinta kita melihat dia. Manusia semua sebal sama dia. Kalaupun dia di jalan, dia hanya ugal-ugalan saja bisanya. Kalaupun dia diberi amanah, dia hanya mengkorupsi saja kerjanya. Sungguh, kalaupun dia orang miskin, dia bikin masalah, merampok. Kalaupun dia miskin, dia menangis-nangis. Kalaupun dia orang kaya, dia justru sombong. Kalau dia tak diberi pangkat, dia demo. Kalau dia sudah dapat pangkat, justru dia menzalimi hak-hak orang lain. Dari mana pula dia bisa bahagia orang ini? Jauh daripada Allah sebagai tujuannya. Dia jadikan sarana ini, dunia dan pangkat dan lainnya sebagai tujuan. Dia jadikan justru yang sarana ini sebagai tujuan, dan yang tujuan dijadikan sebagai sarana. Atas nama Allah dia bersumpah. Ketika di pemilu dahulu mengatakan, saya akan itu, akan ini. Membela wong cilik lah, macam-macam lah. Namun begitu dah terjadi, malah fallahul musta'an, pintu rumahnya tertutup 24 jam dari wong cilik. Katanya membantu orang miskin. Katanya akan membangunkan madrasah. Katanya akan mendirikan masjid. Katanya. Betul-betul memang sumpahnya mendahului janjinya. Dan janjinya mendahului sumpahnya. Tah mana yang benar. Sengsaralah fid dunya wal akhirah. Hidupnya dia hanya membawa kesengsaraan lingkungan saja. Maka orang yang berbahagia tidak akan bisa lepas daripada kesengsaraan dunia ini. Sampai seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan cinta hanya Allah saja. Yang yaitu dengan cara menjadikan Allah sebagai tujuan awal dan akhirnya. Tidak perlu dia pandangan yang lain. Kalaupun dia sholat di tengah-tengah 1000 orang, dia tidak pernah melihat pandangan yang 1000. Dia hanya pandangannya tertuju kepada Allah Rabbul Izzah. Dia tidak tahu hiruk pikuk orang lain. Sehingga apabila iman seperti ini masuk dalam jiwa, maka sakanal qalbu wa sakanatil jawarih. Tenanglah hati, maka khusyuk pula lah anggota tubuh. Wa huwal mahbubu lahu bil qasdil awwal. Dialah Allah saja sebagai kekasihnya yang dia cintai sebagai tujuan yang pertama sekali. Adapun setiap selain Allah, innama yuhibbuhu li ajlih. Dia mencintai selain Allah SWT karena Allah SWT saja. La yuhibbu syai'an li dhatihi illa Allah. Dia tidak ada satu pun dia mencintai sesuatu karena zatnya, mencintai zatnya itu kecuali Allah saja. Adapun yang lain, dia mencintai seorang wanita berupa istrinya atau putrinya karena memang mereka atas nama cinta kepada Allah. Mereka tidak, dia tidak mencintai istrinya dan anaknya dan manusia yang lain pada zat mereka. Sehingga ketika mereka kafir masih tetap mencintainya, tidak ada seperti itu. Innama yuhibbuhu li ajlih. Dia mencintai itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai, tidak satu pun yang dia cintai zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, taba'an li hubbillah, karena mengikut kepada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mata lam yahsul lahu hada. Kapan saja hal ini tidak tercapai oleh seorang hamba, lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah. Dia belum pernah lagi dikatakan telah merealisasikan pada diri dan rohnya perkataan, persaksiannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wala haqqaqat tauhid wal ubudiyyah wal mahabbata lillah. Dan dia belum lagi dikatakan orang yang merealisasikan tauhid dan penghambaan dan cinta kepada Allah. Bal yang ada padanya adalah fihi min naqsi tauhid wal iman. Yang ada adalah yakni lemahnya dan kurangnya tauhid dan iman. Bahkan yang ada dalam hatinya ada apa? Minal alami wal hasrati wal adhabi bihasabi dhalik. Dia dapatkan penderitaan, penyesalan, adab sebatas itu. Semakin dia tidak merealisasikan tauhid, penghambaan kepada Allah, maka semakin kesengsaraan. Begitu pula lah datang kesengsaraan. Semakin besar penghambaan dia kepada Allah, semakin hilanglah penderitaan. Semakin penghambaan kepada selain Allah, semakin penyesalan, kesengsaraan, itulah yang menghantuinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dengan demikian, jelas bagi kita hakikah ini. Kenyataan, yani, hakikat seperti ini. Bahwa husulus sa'adah bil ubudiyyati lillahi duna ghairih, tercapainya kebahagiaan adalah dengan menghamba kepada Allah tanpa kepada selainnya sama sekali. Yang demikian itu diketahui, kata beliau, bistiqra'i ahwali ubadi ghairillah sinfan sinfa. Yaitu dengan meneliti kondisi dan keadaan penghamba-penghamba, penyembah-penyembah selain Allah. Satu demi satu, penghamba bulan, penghamba planet, penghamba manusia, penghamba pangkat dan jabatan, penghamba yang lain-lain, nampak dari mereka. Tidak ada istirahat pada mereka. Kalaupun mereka bergelimang di atas zahirnya berbahagia, namun melekat pada mereka kesengsaraan. Apakah, kata beliau, setelah kita teliti mereka, apakah kita dapatkan, terdapat, yang kita dapatkan pada mereka itu ada kebahagiaan? Sungguh tidak mungkin. Betapa tidak? فَالرَّجُلْ إِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِمْرَأَةٍ. Seseorang yang sudah hatinya tergantung dengan seorang wanita, biarpun hal itu boleh baginya, يَبْقَ قَلْبُهُ أَسِيرًا لَهَا تَحَكَّمَ فِيهِ. Hatinya menjadi tetap, yakni terpenjara dan betul-betul tertawan dengannya. Dan wanita itu betul-betul menguasainya. Barangkali satu saat dia butuh pada wanita itu, wanita itu pergi. Barangkali satu saat dia, yakni berhajat kepada wanita tersebut, wanita itu acuh tak acuh. Atau sebaliknya. Maka sungguh, al-hubbu hanyalah kepada Allah SWT. Hanyalah kepada Allah SWT. Seorang apabila sudah menjadi kekasih dan cintanya melekat di tubuhnya, cinta kepada selain Allah, kepada pangkat, begitu dia cintanya kepada pangkatnya itu, begitu hebatnya dia dengan ketika dia dilantik. Kemana-mana dia, mungkin ternyata dia ada salah, tergiur dengan hal-hal, menerima suap dan seterusnya, ketahuan pula, tercopot dari pangkatnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka dia pun gigit jari. Bukannya dapat pangkat, malah dipenjara. Begitulah seterusnya. Macam mana pula akan datang kebahagiaan kayak gitu? Begitulah. Tatahakkamu fihi tahakkumu sayyidil qahir adh-dhalim fi 'abdihil maqhur. Maka wanita tersebut telah menguasainya. Jiwa dan raganya telah dikuasai zat tersebut selain Allah. Sebagaimana berkuasanya seorang sayyid, seorang tuan yang zalim terhadap hambanya, budaknya yang dia miliki. Bagaimana kalau tuan? Bagaimana kekuasaan seorang tuan kepada budaknya? Dia sebagai posisi sebagai budak. Budak naik, naik. Budak sana, beli. Budak sana kamu, saya jual. Iyalah. Kalau melawan, pukul. Padahal dia butuh enggak kayak gitu, butuh istirahat. Tuan, aku mau istirahat dulu. Kamu pergi tak? Pukul kamu nanti. Begitulah. Maka dia pun, begitulah mereka penghamba wanita, penghamba harta, penghamba yang lain-lain. Persis seperti bagaimana sesuatu selain Allah itu telah menguasainya. Yang semestinya itu kepada Allah. Begitu pada waktu-waktu salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, ya Rab. Dan itu pun lebih baik baginya. Dan Allah yang di tangannya pemberi rezeki. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Berbeda dengan manusia, makhluk. Kita sudah menghamba padanya. Sudah berbulan-bulan kerja sama dia. Lari pula dia tak dapat dikasih gaji. Begitulah, sudahlah tak sholat. Tak puasa. Udahlah disuruh makan babi yang haram lagi. Disuruh minum khamar. Tak digaji pula. Begitulah, sayang seribu sayang. Hamba tak paham juga. Apabila sudah memang dia menjadi bagaikan tawanan kepada selain Allah, dia tidak bisa lepas daripadanya. Tangan telah dikerangkeng. Seluruh tubuh dan bahkan hatinya telah dirantai dengan terantai sebesar-besarnya. Bal a'azam, yang lebih ngeri dari itu lagi. Fa inna asral qalbi a'azam min asril badan. Karena sesungguhnya tawanan hati, tertawannya hati jauh lebih besar permasalahannya daripada asral badan, badan seorang tertawan. Kalau badan tertawan, mungkin saja dia masih bisa bisa lari barangkali. Kalau lalai yang menawan dia, ataupun mungkin dia bisa membunuh yang menawan dia, bisa dia merdeka. Ataupun kalaupun dia disuruh badannya sujud ruku dan kepada menghamba kepadanya, tapi hatinya tetap merdeka. Lihatlah satu saat. Aku tidak peduli dengan kamu. Tapi kalau sudahlah hatinya tertawan, Allahul Musta'an, maka mulailah di WC, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Kapan lepasnya? Maka otaknya berfungsi terus memikirkan yang satu itu-itu aja. Gambaran yang dia cintai selain Allah itu sudah kayak berhala di dalam hatinya. Tak bisa lepas. Itu. Kalau dia masih anak sekolah, disuruh seharusnya UAN, membaca buku, malah yang teringat itu terus. Sampai tinggal, habislah pekerjaan, habislah sekolah, habislah semua, hancur binasa. Fala haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya, tertawannya hati, jauh lebih celaka daripada tertawannya badan. Biarlah seorang barangkali anak buah, yakni dia petugas, dia barangkali anak buah di sebuah perusahaan dan seterusnya, tukang sapu, namun dia merdeka. Pak, saya kerjaan saya ini saja, dari jam sekian, di atas itu jangan saya disuruh lagi. Kalau enggak tambah gaji. Jelas. Apabila dia disuruh untuk membuat sesuatu, tidak, jangan sholat kamu. Maaf pak, saya tugas saya harus lakukan, tapi ini bukan hak bapak melahan saya untuk sholat. Merdeka dia. Berbeda dengan mereka yang menyembah selain Allah. Kata pacarnya, korupsi, korupsi. Kata pacarnya, kita harus jalan biarpun hujan, jalan. Kapan istirahatnya di tubuh? Begitulah seterusnya dan seterusnya. Wasti'badul qalbi a'zam min isti'badil badan. Penghambaan hati jauh lebih besar kehinaannya daripada penghambaan badan. Kalau sudah badan menghamba, hati menghamba, la haula wala quwata illa billah. Semua pasti tubuh juga sudah menghamba. Namun belum tentu penghambaan fisik mengakibatkan penghambaan badan. Bagaimana lihat? Kita lihat Hasan Basri rahimahullah, Atha bin Abi Rabah, badan mereka tadinya adalah budak. Atha bin Abi Rabah sampai dia dimergahkan oleh wanita Makkah. Makkiyah waktu itu yang memilikinya. Namun dia, biarlah dia melayani sebagian hari untuk tuannya yang wanita itu. Tapi sebagian lagi dia menuntut. Sebagian lagi dia jadikan untuk menghamba kepada Allah. Dan dia hanya menghamba hatinya kepada Allah saja. Adapun melayani tuannya, dia tahu memang itu kewajiban yang dia harus dia isi itu saja. Maka tenanglah dia. jadi ahli ilmu dia. Sampai para raja takut padanya. Begitulah ikhwatal iman. Fa inna man usta'bida badanuhu wasturiqqa wa usira la yubali idza kana qalbuhu mustarihan min dzalik. Karena sesungguhnya barang siapa yang diperhambakan, diperbudak badannya, diperbudak dia, ditawan dia, kalau dia tidak peduli dengannya, apabila yakni dia tidak peduli, apabila hatinya memang istirahat, yakni lepas dari itu semua, silakan kalian pukul saya, silakan kalian penjara saya, tak masalah, kalian penjara saya beritikaf, mengulang pelajaran saya, mengulang Al-Quran, menulis saya. Begitulah dia mengatakan. Itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Madza fa'ala a'da'u bi? Apa yang dilakukan hamba, yakni musuh-musuh kepadaku? In sajanuni, kalau mereka memenjarakanku, maka aku jadikan itu sebagai itikaf, beribadah kepada Allah, perbanyak sujud rukuk. Kalau mereka lepaskan aku, maka aku akan yakni tubuhku merdeka. Maka sesungguhnya kalaupun mereka memenjarakan tubuhku ini, maka surgaku adalah bersamaku. Itulah hatinya yang berubudiyah hanya kepada Allah saja. Maka barang siapa yang kalaupun seorang itu adalah diperhamba badannya, dibuat budak badannya, dan dia disandra atau diusira, yakni dia ditawan, dia peduli apabila memang hatinya terlepas daripada itu, tidak terikat dengannya, tenang hatinya. Bal yumkinuhul ihtiyal fil ikhlas. Mungkin bahkan dia yakni bisa terlepas daripadanya dengan mengikhlaskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hati yang merupakan raja daripada tubuh itu sudah hamba, menghamba, mengabdi, menghina kepada selain Allah, maka itulah kehinaan sebenarnya. Itulah penyandraan yang sebenarnya. Itulah tawanan, penawanan yang sebenarnya. Penghambaan yang menghinakan. Ketika seorang hamba hatinya sudah menghamba kepada selain Allah. Seperti mereka, Usyakus Suar, kata beliau rahimahullah, para pecinta gambar. Gambar-gambar cantik. Maka mereka itulah a'zamun nasi azaban. Manusia yang paling besar azabnya. Wa aqalluhum thawaban. Manusia yang paling sedikit pahalanya. Hati sibuk, tak ada yang disibukkan. Badan capek, tak jelas capeknya apa. Begitulah. Karena memang dia terperas. Hatinya telah diperas. Yang merupakan raja badannya. Maka semuanya pun merasa letih. Apabila seorang pemimpin sudah merasa letih, maka bawahannya lebih letih lagi. Maka berkumpullah kesengsaraan padanya. Begitulah mereka pencari harta. Kalau harta sudah memperhambanya, dan harta sudah membuat dia itu tawanan, menjadikannya tawanan, dia sebagai tawanan harta, maka mereka itu paling susah hidupnya. Bangun, pikirkan duit lagi. Ini duit lagi, harta lagi. Maka tak lepas dari situ. Cinta dia karena harta, benci karena harta, semua karena harta, segala-galanya dilakukan untuk harta. Celakalah mereka. Namun bagi mereka yang penghambaan ubudiyah hanya kepada Allah saja, fa innahu yatlubuhu minallah. Maka gambar-gambar yakni istri cantik dia minta kepada Allah. Harta dan pangkat jabatan dia minta dari Allah. Tidak perlu dia harus kasak kusuk dan seterusnya. Dia ingin hanya kepada Allah SWT. Maka memang harta milik Allah. Maka dia pergunakan untuk kebutuhannya. Dia jadikan harta dan pangkat dan jabatan adalah persis seperti kedudukan tunggangan himar yang dia selalu tunggangi. Dia jadikan harta dan pangkat dan jabatan sebagai bisatuhul ladzi yajlisu alaih, hanya bagaikan permadani yang dia duduki dan tidak pernah berada di atas dia dalam hatinya, tapi adalah bagaikan mobil yang dia kendarai, yang dia bawa kemana-mana, memudahkan tubuhnya saja, membuat istirahat tubuhnya. Bukannya dia diperbudak oleh harta, dia yang kendaraannya. maka kalaupun dia punya istri cantik, maka istri itu yang harus tunduk padanya dengan mentaatinya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan dia yang harus tunduk pada wanita itu. Harta, pangkat, jabatan itu semua adalah bagaikan kendaraan yang dia bawa kemana saya suka dia. Harus tunduk padanya. Bagaikan permadani dan bagaikan kursi. Kursi roda yang membuat dia yakni berjalan dan bergerak kemana dia suka. Tanpa itu semua memperbudaknya. Sehingga menjadi dia ini. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kejelekan, keburukan, maka dia pun jazak. Berkeluh kesah. Waduh, gimana ini? Aduh, gimana ini? Aduh, tolong. Wa idza massahu al-khairu manua. Wa idza massahu al-khairu manua. Apabila dia diberikan Allah kebaikan, maka dia menjadi orang paling pelit. Kalau dia kikir, dia menangis. Kalau dia kaya, sombong, pelit. Sungguh enggak ada kebaikan bagi mereka. Berbeda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Jalla, menjadikan semuanya selain Allah sebagai sarana untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jal. Karena apabila seorang hamba menggantungkan hatinya dengan sesuatu yang dia tidak butuh padanya, maka dia menjadi hamba baginya. Penghamba terhadap sesuatu itu. Bahkan bisa jadi kadang-kadang dia bersandar kepada selain Allah, maka tidak tersisa bersamanya hakikatul ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada tawakal kepada Allah. Maka di situ terdapat bagian daripada penghambaan kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Maka mereka itulah orang yang paling berhak dengan sabda Nabi SAW. Ta'isa abdud dirham. Celakalah penghamba hamba dirham. Ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dinar. Ta'isa abdul qatifah. Celakalah hamba. Yakni pakaian yang bagus. Maka ta'isa wantakas, celakalah mereka. Dan mereka tersungkur jatuh ke muka bagian muka mereka. Bukan jatuh ke belakang, jatuh ke bagian mukanya. Mukanya ke depan, jatuh ke tanah. Fa'idha shika falantakas, kalau dia kena duri, tidak bisa dicabut. Dia ada masalah, dilema, enggak tahu dia jalan keluarnya. Fala hawla wala quwata illa billah, maka itulah teori yang disebutkan, yakni secara umum oleh Syekh Ibnu Taimiyah, yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kiranya bisa bermanfaat bagi kita hal ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang menghambakan diri semurni-murninya kepada Allah, dan selain Allah adalah sama dengan kita makhluk yang tidak pantas disembah. Maka seluruh pangkat jabatan dan dunia dan seisinya dijadikan sebagai himar, tunggangan saja. Biarpun dia di tangan, tapi itu adalah kita yang menyetirnya, bukan kita disetir. Kalaupun bagaimana, anak, istri, dan semua, dan dana, uang, dan semua yang ada, hanya sebagai, yakni bagaikan mobil yang kita setir semau kita. Bukan dia yang membawa, yakni kita yang menyuruh dia. Begitulah seorang hamba, karena dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang dikatakan Nabi, yakni ta'isa abdud dirhami wa ta'isa abdud dinar, dan seterusnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelezatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah berikan kepada kita kelezatan ubudiyah kepadanya, dan Allah mudahkan bagi kita untuk melihat wajah Allah yaumul qiyamah, dan Allah jauhkan kita dan orang tua kita dari neraka Allah dan azab kubur. Fallahu wali dzalika wal qadir alaihi, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Adil LC yang sudah membentangkan pembahasannya. Untuk kesempatan kali mengenai sebuah pembahasan manusia yang paling berbahagia dan juga manusia yang paling celaka. Dan kami akan menerima penelpon antum. Bagi antum yang ingin bertanya langsung, di line telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106, serta di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat, serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Inilah Master Muslim Radio Hang 106 FM, The Spirit of Sunnah, pada kajian mengenai pembahasan manusia yang paling berbahagia dan juga manusia yang paling celaka. Dan kita membuka sesi tanya-jawab untuk antum yang ingin bertanya di line telepon serta di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ica di Batu Aji. Umu Ica di Batu Aji. Mohon dikeraskan suaranya Bu ya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tad mau tanya, apa benar kalau kita sering sakit itu adalah sebagian dari teguran Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan? Juga apa, gimana tadi? Apabila apakah kita benar kalau kita sakit itu adalah salah satu teguran dari Allah kalau kita telah melakukan dosa-dosa kesalahan-kesalahan yang telah lalu seperti itu? Sakit ya? Sakit. Mm-hmm. Dan bagaimana cara kita menggapai ikhlas menerima apa yang telah ditakdirkan sama Allah? Iya. Sekrantat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah SWT dan pendengar hang dimanapun antum berada, semoga Allah SWT yu'ti lana al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Tidak syak lagi bahwa di antara sebab, dari berbagai sebab datangnya bala berupa sakit, berupa ini adalah akibat ulah tangan-tangan kita. Telah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah-ulah tangan manusia. Para ulama kita telah kita bahas di dalam kitab ini Ad-Da'wa Dawa' pada Kamis yang lalu, di mana telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yakni dosa-dosa itu sendiri, dampak dan dampaknya. Daratan dan lautan yang dimaksud di situ adalah perkotaan dan perkampungan dan pedalaman. Bukannya maksudnya lautan yang kita pahami air asin itu. Tapi adalah telah nampak keburukan, mengecilnya buah-buahan, hilangnya keberkahan dan yang lain adalah di pedalaman, di perkotaan dan seterusnya, gara-gara ulah kita, tidak ditegakkannya keadilan. Dikatakan riwayat-riwayat bahwa ketika bahwa zaman dahulu para orang Arab Badui waktu itu tahu meninggalnya khalifah yang adil waktu itu, saat itu juga, hari itu juga. Mereka melihat selama ini kambing-kambing mereka tidak pernah diterkam oleh serigala-serigala ataupun binatang-binatang buas lain. Bahkan berdamai. Malah pada hari itu mulailah kambing mereka diterkamin dan seterusnya. Apa kata orang Arab Badui itu? Tinggal pedalaman. Demi Allah, musibah. Ini pasti khalifah sudah mati hari ini. Ternyata, begitu mereka datang ke kota, sudah benar mendengarkan khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Ketika ditanya orang kota, dari mana kalian tahu kalau khalifah meninggal? Karena kami melihat kambing-kambing kami yang selama ini terjaga, berdamai. Malah kambing kali kembali lagi, dihantam oleh serigala-serigala dan macam-macam. Itulah. Maka sebanyaknya serigala di negeri kita ini, serigala uang, serigala macam-macam, itu banyaknya memang itulah. Kesyirikan dan yang lain. Enak-enaknya kadang-kadang orang yang bukan orang Indonesia, diambil triliunan, dia bikin KTP Indonesia, diambilnya triliun rupiah Indonesia ini, lari dia ke luar negeri, ke Singapura, ke Amerika duitnya. Pura-pura dia bikin bangunan di sini, satu cuil, dua cuil. 1 miliar, 2 miliar, sekian triliun dia larikan. Kalau ketangkap, nanti dia minta tolong lagi kawannya. Begitulah, sungguh. Kita pun seperti itu. Itulah di dalam Muqaddimah Fathul Majid, berkata Syekhul Islam Taimiyah, tidaklah ada kebaikan di dunia ini, kebaikan, segala bentuk kebaikan yang Allah berikan di dunia ini, kecuali itu adalah athar, bekas ubudiyah kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW. Tidaklah ada keburukan-keburukan, kesialan di dunia ini, kecuali gara-gara daripada menghamba kepada selain Allah dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata beliau, memikirkan hal ini dalam permasalahan pribadinya, masyarakat dan negaranya, pasti didapatkan hal itu hak. Begitulah berpikirlah orang yang berpikir, dan lalailah orang yang lain. Lalai wallahu ta'ala alam. Adapun berkaitan supaya kita ikhlas kepada Allah SWT, yaitu bahwa memang kita tahu bahwa yang menyelamatkan seorang hamba dari api neraka, dari syaitan dan segala bentuk keburukan, yaitu dengan memurnikan penghambaan kepada Allah SWT. Biarpun suami itulah suami yang dicinta, namun cinta karena Allah. Kapan dia lalai daripada Allah, maka kita tidak butuh dengannya. Maka kita pun mengingatkan dia dalam rangka cinta kepada Allah. Kapan dia mengecewakan kita, maka kita tidak stres dibuatnya. Kita tidak harus meloncat dari lantai tujuh. Kita, ya Rabb, engkau lah yang memberinya dahulu. Maka engkau ambil, biasa-biasa sajalah ya Rabb. Aku butuh yang lain ya Rabb. Aku butuh kasih sayangmu ya Rabb. Selesai kan? Enggak stres-stres sekali. Lama-lama kali stresnya itu. Wallahu ta'ala alam, itu antara lain ya. Nah, tahu anda bahwa yang berikan pahala adalah Allah. Surga di tangan Allah. Neraka di tangan Allah. Rezeki anda dan kematian dan kehidupan di tangan Allah. Maka anda enggak usah lihat yang lain. Itulah namanya ikhlas toh. Wallahu ta'ala alam. Demikian jawaban Ustaz kepada Umu Ica yang berada di Batu Aji. Dan kita kembali menerima penelpon yang bergabung di 0778-468-106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Asin Luman, Tanjung Umar. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluka Luqman? Bi khairin, alhamdulillah Ustaz. Anta bi khair, akalta? Lama. Limadha? Tazawajta? Naam. Insyaallah. Ada satu kawan datang ke rumah. Jadi dia bertanya, saya cakap saya tak tahu juga, nanti saya cuba tanya Ustaz kajian habis asar saya kan. Dia kata apakah dibolehkan kita meminta maaf melalui via SMS? Terus saya jawab gini, kalau orang tua kita masih hidup, sebagusnya kita pulang kampung minta maaf dengan dia. Kata dia kan, dia banyak dosa kata dia kan. Tapi kalau dah meninggal tu, ya sudah doa lah saya kata. Kita SMS lagi. Dia melalui SMS meminta mengampuni dosa gitu kepada orang tuanya. Nomornya nomor berapa tuh kalau orang tua udah mati? Tidak, orang tuanya masih hidup. Oh, masih hidup, iya. Nah, dia dirantau kan. Oh, gitu, dia sudah ya? Lama merantau katanya, tapi pulang kampung tak pernah. Dia anak tanya dengan dia, "Aki ada duit tak?" "Ada, kerja pun ada. Kenapa Aki tak balik kampung saya?" Itu saja. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya meminta maaf itu tidak ada diatur dari syariat dengan cara-caranya itu harus SMS atau surat dan seterusnya langsung. Tentunya datang langsung, yakni bahwa melihat langsung dengan kehangatan cinta, memeluk orang tua, menyalaminya. Tentunya itulah yang terbaik, tidak syak lagi. Namun apabila kaki pun yakni pendek, tangan lebih pendek lagi, kantong lebih kerempengan lagi, apalah hendak dikata. Wahai abi, wahai ummi, aku dirantauan, maafkanlah yakni adinda kan, apa ananda kan gitu. Maka itulah yang dilakukan, tidak mengapa juga. Tapi apa alasannya tidak bersilaturahmi ke orang tua? Maka Allah taala alam, silaturahmi merupakan ibadah yang harus kita berikan kepada Allah azza wajalla. Kita harapkan jannah dengannya. Wallahu taala alam. Ya, syukran kepada Ustaz dari Al-Chan sudah menjawab dari pertanyaan dari Luqman di Tanjung Uma. Dan kita masih membuka pertanyaan di line telepon serta di SMS online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa namanya? Ya, dari Ganing. Afan, Akhi, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Saya mau bertanya aja nih Ustaz. Mohon maaf, masih besar Bapak suaranya. Dikecilkan saja suara radionya atau dimatikan. Halo. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Oh, Gani di Batu Merah. Bapak Gani di Batu Merah ya, silakan. Ya. Saya mau tanya aja Ustaz. Mungkin agak lain pertanyaannya. Apa kita dilarang memakai tasbih? Biji-biji tasbih untuk berzikir itu aja Ustaz. Apakah ada hukumnya larangannya itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini sudah kita jawab tadi siang Akhil Karim pada acara TKJ ya. Maka kalau anda ingin mengikuti Rasulullah SAW, kalau Rasulullah contohkan pakai tangan kanan. Subhanallah, subhanallah, dengan tangan kanan saja. Ya, silakan kembali ke TKJ minta rekamannya kalau mau. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur sangat barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan akhi, mohon kecilkan dulu suara radionya. Iya kan? Iya, dengan siapa ya, dan dimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan bapak siapa bapak? Kemarin mau ada, mau tanya ini bapak. Apa bapak? Mohon disebutkan dulu namanya. Warifudin. Di mana? Di Happy Garden. Iya, silakan. Ya, pelajaran yang kemarin itu tentang masalah wanita. Saya mau diapain tuh wanita itu digoreng? Ya, enggak ini yang saya orang saya dari kampung merantau ke ya merantau di Batam atau merantau di Jakarta gitu kan? Gitu. Terus lama nggak pulang itu, nggak pulang terus nyangkut sama perempuan gitu. Oh, ya. Nyangkut ya? Wah, ya Allah. Nyantol gitu ya? Iya. Terus berapa gitu, perempuan pula? Iya. Daripada kita maksiat terus nikah gitu, itu kira-kira bisa gitu Ustaz. Maksudnya belum paham Ustaz, jadi nyantol sama wanita, nyangkut, habis iya, itu iya. Pacaran. Iya maksudnya, namanya terus langsung nikah gitu. Oh nyantol nyangkut langsung nikah? Iya. Pertanyaannya? Iya pertanyaannya itu apakah kita daripada maksiat? Itu apa dibolehkan apa tidak? Oh gitu ya. Iya, ini yang pertama. Sekali pertanyaannya. Jangan banyak-banyak. Iya. Enggak ya, satu lagi nih, Ustaz. Oh iya. Ya. Itu jatah kawan yang lain lagi. Antum jangan dua piring lah. Iya, piring lah kawan lagi nanti itu. Iya, iya, iya. Iya, Mas. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Akhil Karim ini. Apabila seorang anak muda merantau kemana dan seterusnya, lalu bertemu dengan pujaan hatinya, istilahnya pucuk dicinta ulang pun tiba, apalah hendak dikata, hati ini lemah sekali, bertemu dengan akhwat, kan gitulah, bikin akhwat itu adalah kependekan gawat bagi dia. Terus gimana dong? Nah, lalu dinikahi, tentu itu sesuatu yang halal. Enggak ada dosa di situ, hanya menikah. Bagus sekali antum. Maka itulah kebaikan bagi antum insyaallah taala. Semoga Allah berkahi perkawinan antum. Kalau antum masih baru kawin, kami ucapkan bagi antum doa, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Biarpun antum pengantin lamalah. Ya, karena antum sudah bilang seperti itu, semoga Allah berkahi keluarga, Allah memberkahi keluarga antum dan kita semua. Allah berikan anak-anak yang saleh dan salehah. Maka menikah itulah jalan fitrah yang satu-satunya jalan yang dibolehkan Allah SWT setelah hamba dan budak sahaya itu. Allah Ta'ala alam. Ya, kemudian kita beralih ke SMS online Ustaz yang berasal dari Ibu Widya yang berada di Batu Aji. Ustaz, saya telah menikah selama 8 tahun, tetapi sampai sekarang ini belum bisa mencintai suami. Akibatnya saya sering menolak melayani suami, akan tetapi suami tidak marah. Adakah doa agar saya bisa mencintai suami sepenuh hati? Dan mohon berikan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Macam mana bisa menikah tanpa ada cinta? Itulah wallahu ta'ala alam bisawab. Seharusnya Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla sudah menggambarkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha, agar kalian ini condong kepada mereka. Cinta dan kasih itu datang semakin hari. Apakah anti tidak nazar dulu? Mungkin dia petak mukanya dan seterusnya, anti lonjong maunya yang lonjong pula dan seterusnya. Maka di situ pertama, ukhtil karimah, kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, bahwa modal anti masuk janda adalah suami anti. Lalu bagaimana anti bisa ini dengan dia? Kalau seandainya memang hak yang anti sebutkan, sudah berusaha mentaati suami dan seterusnya, tapi anti lihat suami anti itu kalau bersama laki-laki lain dia paling pendek, paling semuanya paling anti tidak sukai dan seterusnya. Begitu melihat laki-laki lain langsung, yakni kayak anti mendapatkan kayak mendapatkan emas dan perak melihat laki-laki lain. Ketika melihat suami kayak melihat batu yang sudah berkarat, ada enggak? Itu udah parah itu. Maka bertakwalah kepada Allah, ukhti. itu adalah halal bagi anti. Cintailah dia. Apabila tidak bisa, maka terjadi berlaku bagi anti seperti Ummu Qais. Ya Rasulullah, yani inni la aibu, yani dia saya tidak mencela suamiku, kata dia, dinaha wa khuluqaha, agama dan akhlaknya. Walakinnani, akan tetapi saya adalah akhsyal kufra fi dini, saya takut kafir dalam agamaku. Maksudnya tidak taat pada suami. Terus sampai akhirnya dipanggil suaminya. Kata suaminya, ya Rasulullah, milik yang termahal yang kumiliki telah kuserahkan bagi mahar dia, untuk mahar dia dulu. Kata Rasulullah, aturuddina ilaihi hadiqatah, maukah anti mengembalikan kebunnya sebagai mahar anti dulu? Kata wanita tersebut, iya ya Rasulullah. Maka mereka dipisahkan. Maka itulah awal terjadinya khulu' di dalam Islam. Apabila enggak cinta sama sekali, enggak pernah terasa kedamaian dan seterusnya, sudah ini, kalau bisa mereka konsultasi dulu kepada yani melalui orang pengalaman dan sebagaimana supaya terjadi sebuah percintaan dan seterusnya. Kalau tidak bisa, tidak ada, hari demi hari semakin rusak saja, maka wallahu taala alam besok mereka bagusnya sepakat saja untuk bercerai dan sepakat mereka untuk berpisah sampai Allah memberikan istri yang mencintai suami dan suami mencintai istrinya itu. Kalian sama-sama dapat pacar baru yang saling rilek dan seterusnya. Namun hal ini jangan langsung ke situ, maka musyawarah dulu, berbicarakan baik-baik dan seterusnya. Apalagi apabila sudah ada anak, dikemanakan tuh anak kita? Sungguh anak kita itu masya Allah. Tidakkah kita mau bersabar demi kemaslahatan anak kita? Maka sungguh laki-laki, dimanapun laki-laki namanya sama. Perempuan dimana-mana sama. Tinggal sudut pandang saja sebenarnya. Biarpun tentunya tabiat tetaplah mencari yang cantik dan ganteng. Tetap mencari kedamaian dan seterusnya. Namun, kadang-kadang kecantikan membawa, yakni kesombongan. Kadang-kadang kegantengan membawa kesombongan dan seterusnya. Wallahul musta'an. Malah melecehkan istrinya. Istri melecehkan suami. Apalah artinya sebuah rumah tangga yang saling melecehkan tidak ada cinta? Sungguh tujuan yang utama dari percintaan rumah tangga tidak ada, maka lebih bagus bubar saja sampai mereka mendapatkan hal itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat bagi Ibu Widya yang berada di Batu Aji. Dan kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Saya Abu Zuhri dari Singapura, Pak Ustaz. Iya, silakan. Apa kabar Ustaz Adil? Alhamdulillah, bikhair. Anta apa kabar, akhi? Baik, Pak. Baik. Masya Allah. Ya, begini, Pak. Saya ini, kalau pulang ke Jawa, istri saya orang Jawa, Pak. Orang Ponorogo. Iya. Jadi kalau di sana kan ada kenduri, kadang ada dipanggil hajatan ya. Kok kadang bacaannya tuh nggak sama macam kita ini tahlil ya. Bacaannya pun saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak mengerti sama bahasa Jawa. Mm-mm. Ada gusti-gustinya itu. Mm-mm. Jadi saya serba salah, Pak. Di mana ya? Kalau pergi di tempat kampung istri saya itu di pergunungan itu. Jadi kalau saya nggak campur di majelis itu, nanti orang Singapura ini datang ini sombong terus, nggak ngumpul katanya. Iya, takut dia itu sombong ya. Kalau saya pergi nggak sama dengan akidah yang saya tahu ya kan. Mm-mm. Jadi saya dalam keadaan kadang sebesalah. Bingung ya. Kalau nggak pergi kata sombong, kalau pergi saya nggak ngerti. Ada gusti-gustinya. Pokoknya bahasa bacaan kenduri itu bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa kuno. Iya. Jadi di mana itu dalam keadaan saya, Pak? Iya ya. Nah, saya kalau pergi ke sana pulang selama 2 bulan, Pak. Oh gitu. 2 bulan di sana? Iya, saya 2 bulan. Baru pulang nih sebenarnya saya. Oh iya. Berapa kali pulang setiap dalam setahun? Lebaran, Pak. Waktu lebaran saya pulang. Iya. Barakallah. Antum orang Singapura asli? Orang Singapura asli, Melayu Singapura. Hayakallah akhir kali. Udah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itulah butuhnya ilmu di dalam menghadapi permasalahan. Semoga Allah memudahkan kita. Artinya apa? Kita ikut acara seperti takut dituduh sombong. Nah, kita di dalam Islam itu sombong, ada istilah Islam itu. Al-kibir. Sombong itu apa sebenarnya dimaksud dengan sombong? Siapa orang sombong? Tidak syak lagi bahwa orang yang sombong itu orang yang celaka. Orang yang diancam Allah dengan nar. Namun siapakah orang yang sombong yang sebenarnya? Orang yang sombong itu kata Nabi alaihissalam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtin nas. Kesombongan itu adalah, sombong itu adalah menolak yang hak. Sekarang bapak kan ingin mengamalkan yang hak, enggak ingin mengamalkan yang tidak sunnah. Ya bukan sombong namanya, itu juga hak namanya. Al-kibru batrul haqq. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Bapak enggak melecehkan, menghargai mereka kok. Bapak kan enggak memukul-mukul mereka ketika mereka menggituin. Hak bapak adalah menerangkan sunnah. Ketika ada terjadi, ada kematian, adakah kenduri? Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, berkumpul-kumpul saja di tempat kematian sudah dikatakan an-na'yul manhi, yaitu ratapan, termasuk meratapi mayit yang dilarang. Bagaimana kalau ada bacaan-bacaan dan seterusnya? Rasulullah SAW meninggal cucunya ketika dia masih hidup, meninggal putri, beberapa putrinya ketika dia masih hidup. Rasulullah meninggal pamannya Hamzah ketika dia masih hidup. Tak ada dikanturiin gitu. Maka itu semua perlu dipelajari, perlu di ini dan seterusnya. Maka kita tidak boleh takut dituduh sombong sama orang. Kita takut sama Allah. Tujuan kita yang pertama dan yang terakhir siapa? Allah. Maka kita cinta sama keluarga istri kita. Kesalahan mereka, enggak ada yang ngajarin mereka. Enggak ada yang ingatkan mereka. Itulah mereka taunya agama Allah. Mereka ingin cari surga. Mereka nak cari surga, nak jauh dari neraka. Tapi tak tahu cara. Maka kita kasihan sama mereka. Kita tidak mencaci mereka, tidak merendahkan mereka. Maka sampaikan ilmu yang hak dengan cara yang simpatik dan persahabatan. Tak usah ragu. Kadang-kadang mereka membaca ini juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kali Ustaz mendengarkan itu sakit perut Ustaz. Nah, itu adalah huruf-huruf yang salah dan seterusnya. Sampai Al-Fatihahnya pun ngalamin. Ketika sholat mereka membaca tidak tahu ayat, bukan ayat. Tidak tahu saya itu, pusing saya dengarnya. Mudah, kita tinggalin aja. Bukan kita karena sombong, karena memang sholatnya tak sah. Maka disitulah, kita kalau ada kesempatan ajari mereka, doakan mereka. Wallahu ta'ala, mereka saudara kita. Ingin kebaikan seperti kita. Insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran serbar kofik. Dan kita akan membacakan satu pertanyaan yang terakhir dari SMS online yang berasal dari Abu Nurul di Tanjung Palem. Beliau menanyakan, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang mencukupkan diri dengan sholat akan tetapi tidak ada upaya untuk bertolabul ilmi? Apakah orang semacam ini termasuk lalai dengan perintah Allah? Jazakallah khairan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mencukupkannya untuk sholat saja, tapi tidak menuntut ilmu. Sekarang Ustaz tanya, sholat itu pun wajib dengan ilmu. Kalau enggak belajar, macam mana sholat? Mau lihat seperti yang dibuat orang saja? Apa enggak perlu dites bacaannya itu? Apa enggak perlu cara rukuknya bagaimana Rasulullah? Cara wudhunya bagaimana Rasulullah? Cara sujudnya cemana, tasyahud awal, tasyahud kedua baca apa, dan bagaimana cara duduknya. Sholat sendiri harus berilmu, tidak sah amal tanpa ilmu. Maka, orang yang hanya cukup sholat saja katanya, belum lagi belajar, maka ini tidak syak lagi kelalaian. Hak-hak Allah, rukun Islam yang paling pertama sebelum sholat, justru apa? Syahadatain. Madlul. Apa tunjukkan syahadat ini? Apa yang dimaksud? Apa konsekuensinya? Apa syarat rukun la ilaha illallah? Itu semuanya wajib dipelajari. Tidak asal nyemplung gitu aja. Tapi itulah bedanya Islam kita dengan Islam para sahabat. Dahulu mereka itu menentang. Sampai mereka paham dengan benar, baru mereka mengamalkan. Kalau kita, sungguh sayang enggak dipelajari. Jahiliyah saja tak tahu, bagaimana dengan keislaman itu sendiri? Akidah jahiliyah tak tahu, bagaimana mau tahu tentang tauhid? Fallahul musta'an. Maka tungkadu urul islami urwatan. Terlepas dan terurai tali Islam yang kokoh itu seutas demi seutas. Gara-gara nasya fil Islam, kata Umar radhiyallahu anhu, munculnya generasi dalam tubuh Islam, La ya'rifuna al-jahiliyah, tidak mengenal jahiliyah. Bagaimana akidah mereka? Bagaimana kebiasaan mereka? Bagaimana ibadah mereka? Bagaimana? Orang ahli jahiliyah ibadahnya nyanyi-nyanyi, telanjang-telanjang. Lalu muncul pula di dalam Islam dengan atas nama berserban tapi nyanyi-nyanyi juga. Dibuatlah selawatan inilah, selawatan itu. Itu nyontoh siapa? Rasulullah? Enggak. Para sahabat? Tidak juga. Imam-imam? Enggak juga. Bahkan imam sangat keras. Sampai kita lihat perkataan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya, ketika muncul ada semacam, ada nyanyian-nyanyian, selawat apa, nyanyian-nyanyian muncul atas nama agama Allah. Maka yang disebut dengan Al-Ghadir, mereka mengatakan itu datangnya dari orang-orang zindik. Orang-orang pernah masuk Islam. Lalu sekarang muncul orang-orang seperti itu, apa kita tuduh apa lagi orang itu? Tak tahu lagi. Saya teringat saja dengan perkataan imam-imam itu. Lalu bagaimana dia tak berilmu? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kata Imam Bukhari rahimahullah. Ilmu, berilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berucap dan sebelum beramal. Ilmu tanpa amal tak diterima. Amal tanpa ilmu tak diterima. Yang sahih adalah ilmu dan amal. Dua hal yang harus berbarengan. Kalau tak ada ilmu, tak ada amal. Tak ada amal, tak ada ilmu. Orang yang mau beramal pun tak punya ilmu, apa yang diamalkan? Dia kira sunnah rupanya bid'ah. Yang dia kira bid'ah rupanya sunnah. Orang, dia lihat orang itu pakai jenggot, ah itu teroris tuh. Ketika dilihat orang itu juga jenggot, ah itu yang mantap. Santai-santai sajalah beragama, katanya. La haula wa la quwata illa billah. Sungguh kejahilannya adalah imamnya. Kedunguan adalah kendaraannya. Kelalaian adalah yakni lampunya. Macam manalah mau naik, macam manalah mau maju. La haula wa la quwata illa billah. Adapun masalah dunianya, untuk satu seminar 3 juta, tak apa bagi dia. Untuk bangun rumah 1 miliar, tak apa bagi dia. Untuk belajar sholat, beli CD sholat, tak ada. Padahal harganya cuma 20 ribu, 30 ribu. Sudah bisa sholat, langsung praktek dan seterusnya. Untuk ikut seminar ke luar negeri berbulan-bulan, tak masalah. Untuk ngaji sekali sehari, sekali seminggu, tak ada waktu, sibuk kali. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala ala. Maka berakhir pula pertemuan kita di edisi sore hari ini bersama beliau pada pembahasan mengenai manusia yang paling berbahagia dan juga manusia yang paling celaka. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.